Bolehkah seseorang berdiri dari sujud sholat menuju berdiri dengan tangan mengepal? Jadi dia ketika berdiri sambil begini ya, mengepal kemudian mengangkat badannya. Jawabannya barakallahu fikum, itu salah satu pendapat dari para fuqaha kita. Tayyib, para ulama dan para fuqaha mereka berbeda pendapat terkait dengan masalah ini. Ketika bangkit dari sujud, bertelekan pada apa? Bertelekan dengan lutut ataukah dengan tangan? Yang mengatakan dengan tangan, tangannya terbentang ataukah tangannya menggenggam? Ini semua adalah pendapat-pendapat dari para ulama. Sehingga ketika ada yang mengamalkan sebagian pendapat tadi, tidak ada masalah selama dia merasa mantap dengan keterangan fuqaha tadi. Pendapat yang lain toleransi, dikarenakan babnya bab masalah hukum-hukum syariat. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Allah taala alam bisawab. Jadi yang menggenggam pendapat sebagai ulama silakan diamalkan. Yang kemudian dengan apa, tangan terbentang, ya silakan diamalkan. Ini semuanya adalah pendapatnya para ulama. Toleransi aja ya, Pak. Di sinilah letak ikhtilafnya ulama itu rahmat. Ini letaknya sini, Pak. Pada pembahasan-pembahasan yang memang pendapatnya para fuqaha sama-sama kuat, memiliki argumentasi dalil sendiri-sendiri. Sehingga kaum muslimin diminta untuk mengkaji dari pendapat yang ada, mana yang dia yakini kuat dia amalkan, lalu toleransi dengan pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Terkait dengan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, mereka dalam bab ini adalah Mu'tazilah, mendahulukan akal di dalam menafsirkan ayat, dan itu merupakan penyimpangan yang sangat-sangat nyata. Terkait dengan memahami ayat, harus memahami ayat dengan ayat, ayat dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan pemahaman tafsirnya para sahabat, kemudian para tabi'in. Barakallahu fikum. Tidak boleh semata-mata dengan akal. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Hadza wadhih. Itu cukup untuk menyatakan mereka sebagai orang yang menyimpang. Apakah boleh membolimi orang-orang khawarij yang dengan sedikit keboliman? Tidak boleh. Yang namanya keboliman tidak diperbolehkan kepada siapapun, baik kepada orang kafir apalagi kepada kaum muslimin. Kita mensikapi orang khawarij dengan sikap yang syar'i, bukan dengan membolimi. Dengan sikap yang syar'i barakallahu fikum, kita menjelaskan kepada umat tentang ciri-ciri khawarij, ideologi khawarij, pemahaman khawarij, dan meminta umat Islam untuk mewaspadai mereka. Itu sikap yang tepat. Adapun terkait dengan aksi-aksi mereka yang menggunakan fisik, barakallahu fikum, itu semuanya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita bersinergi dengan pemerintahan kita untuk menangani tindakan-tindakan fisiknya orang-orang khawarij. Paham ya? Misal di sebuah tempat banyak ini orang-orang ISIS-nya ini. Wah, mereka punya camp, punya senjata dan segala macamnya. Diadakan pendekatan persuasif, tidak bisa. Dialog, tidak bisa. Ini tidak bisa. Mereka semakin radikal pemahaman dan aksi-aksinya. Banyak membunuh umat Islam di kampung-kampung yang ada. Tidak bisa kemudian kita main hakim sendiri. Sudah, persatuan, masyarakat, buka teja, sikat ISIS. Gitu. Tidak bisa. Itu harus dikoordinasikan dengan pihak pemerintah. Urusan yang namanya senjata, kekuatan, kekuasaan itu adalah pemerintah. Kita bersinergi dengan mereka. Ketika mereka yang memimpin, pemerintah yang memimpin, mereka yang menjadi koordinatornya, panglimanya, untuk mengatasi mereka, melibatkan masyarakat, maka masyarakat yang tampil bersama dengan pemerintahnya. Faham soalnya ya? Terkait dengan isu komunis, isu Syiah Rafidhah, isu khawarij, dan isu-isu apapun yang berpeluang munculnya tindakan-tindakan fisik yang anarkis, harus bersinergi dengan pemerintah kita. Tidak boleh main hakim sendiri. Barakallahu fikum. Kalau main hakim sendiri akan muncul kondisi yang semakin chaos. dan mudah ditunggangi oleh musuh-musuh Islam. Sehingga langsung laporkan kepada pihak berwajib, Pak, nanti Pak, bantu pihak mereka yang menangani. Kalau mereka memerlukan bantuan masyarakat, masyarakat siap di belakang aparat-aparatnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi yang kita sampaikan hanya semata-mata menjelaskan ideologi mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, tidak mengajak untuk tindakan fisik. Ini urusan pemerintah ya, Pak. Urusannya pemerintah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi wajahnya mirip dengan salah satu anggota Mossad. Kemudian manakala ISIS melemah, pemimpin saya sangat takut jika hancur. Apakah dari beberapa informasi-informasi yang masuk demikian? Ima dia sebagai anggota intelijen Yahudi atau memang dilatih oleh negara-negara Yahudi. Bahasa yang disampaikan para ulama umum, hanya umum, mereka menyebutkan yang namanya ISIS Khawarij, Rafidah, Yahudi, konspirasi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Sampai jam 2 ya? Barakallahu'alaikum. Menanyakan apakah boleh memanggil tokoh-tokoh kekufuran dengan la'anahullah. Barakallahu'alaikum. Terkait dengan la'anul mu'ayyan, melaknat secara ta'yin, menfonis orang dengan laknat, mendoakan fulan la'anahullah, itu hanya berlaku pada orang-orang yang kafir yang dikenal kejahatannya. Barakallahu'alaikum. Iblis la'anahullah, Fir'aun la'anahullah, dan tokoh-tokoh kufar yang lain yang betul-betul dikenal dengan kebengisannya, penyimpangannya dan segala macamnya, permusuhannya kepada umat Islam, mereka menyebutkan dengan bahasa semacam itu. Entah dia asli kafir ataukah dia murtad dari Islam, semuanya sama. Adapun yang masih awam nas dan segala macam, tidak, ditinggalkan, dihindari yang namanya la'anul mu'ayyan, melaknat secara fonis. Yang dilakukan oleh para ulama menggunakan bahasa umum, la'anallahul yahud, itu boleh. Semoga Allah melaknat orang Yahudi. Itu yang dijatuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya suami yang selalu mengabaikan nafkah anak istri karena mengutamakan keluarganya di kampung? Bolehkah keluarga di kampung, terutama ibu dan ayah, meminta uang terlalu kerap dari anak laki-lakinya, pada anak laki-lakinya juga bertanggung jawab pada anak istrinya? Masya Allah. Baik, satu perkara penting yang harus dipahami oleh kaum wanita, para istri, yang namanya al-aulad min kasbil ab, yang namanya anak itu usahanya bapak. Rasul pernah mengatakan kepada seorang anak laki-laki, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Milik bapakmu, ya kan? Paham ya kan ya? Ini tolong camkan baik-baik wahai kaum wanita. Ketika seorang laki-laki itu berumah tangga dan dia masih memiliki orang tua, maka dia harus lebih mementingkan orang tuanya. Ya, bukan berarti melalaikan anak istrinya, enggak. Dia mementingkan orang tuanya. Ketika bertabrakan hak antara hak orang tua dengan hak istri, dia mendahulukan orang tuanya. Itu anak laki-laki. Anak perempuan lain lagi, kalau perempuan berkeluarga mendahulukan hak suami. Barakallahu'alaikum. Itu yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain-lainnya, berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW, lau amartu ahadan ayyas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Kalau saya memerintahkan seseorang boleh menyuruh orang sujud kepada yang lain, aku akan perintahkan perempuan atau para istri sujud kepada suaminya. Sehingga itu pertama kali yang harus dicamkan baik-baik oleh segedap wanita. Suami kamu ini milik bapaknya, suamimu hartanya milik bapaknya, dia milik ibunya, dia kamu hanya dapat haknya kamu nafkah. Paham salah ya? Maka selama suami tadi itu sudah memberikan nafkahnya yang wajib, nafkah yang wajib kepada anak istrinya cukup. Istri harus qanaah dan tidak boleh minta lebih daripada itu. Selebihnya sang suami mau ngapa-ngapain itu hartanya suami. Yang dipersayang yang salah barakallahu fikum adalah kalau sang suami tadi punya kemampuan tetapi betul-betul menyia-nyiakan anak istrinya, la nafaka wala syai. Terbengkalai itu anak istrinya. Selebihnya hartanya untuk orang tuanya saja. Ini keliru. Dia punya kemampuan soalnya. Sehingga tunaikan hak istri kamu, tunaikan haknya anak kamu, cukupi mereka, selebihnya silakan Anda mengurusi orang tua Anda lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Sehingga jangan sampai ada istri mengatakan suamiku pilih kasih Ustaz. Pilih kasih istri suamiku Ustaz. Loh kenapa? Dia lebih senang bapaknya daripada saya Ustaz. Lihat begitu seharusnya. Nanti itu setelah bapak sabar. Bapak selesai baru nanti. Paham insyaallah ya? Nah, sehingga boleh bagi orang tua, terutama bapak kemudian ibu, boleh minta harta kepada anak laki-lakinya. Boleh. Bahkan boleh mengambilnya tanpa izin dengan syarat. Bahaya ya, Pak. Dengan syarat satu, tidak membahayakan ekonomi sang anak. Yang kedua, anak tahu sebelumnya. Paham salah ya? Artinya tidak harus izin setiap saat. Ngerti kalau orang tuanya mengambil gitu ya. Paham salah ya? Anak juga harus paham itu. Jangan kemudian, Ustaz, kenapa? Bapakku Ustaz, kenapa bapaknya kamu? Bapakku maling Ustaz. Maling? Maling di mana? Di rumah saya Ustaz. Teganian Ustaz. Emang dia ngambil apa? Ngambil satu karung beras Ustaz di gudang beras saya. Ya Allah, antum ini anak soleh, berbakti apa yang durhaka sama orang tua. Ngerti orang tua sudah sepuh, sudah tua, gak kuat kerja segala macamnya, memerlukan untuk makan dia sama istrinya, ibu kamu sendiri sama anak-anak yang masih kecil, saudara kamu sendiri itu. Ngambil satu karung beras, kamu punya gudang, masya Allah, bakul beras dikasih, minta sekarung aja kamu punya, bilang maling. Allahu musta'an. Sekarung beras kalau dibandingkan satu gudang gitu ya nggak ada artinya kan gitu ya. Diikhlaskan. Angka sangat bagus kalau sang anak langsung proaktif ya, Pak. Tenang Pak, saya ngambil. Tanda sama saya. Bapak berapa kebutuhannya? Sebulan dua karung cukup? Wah, lebih dari cukup leh. Ya sudah, kasih. Dua, bukan sekarung yang 5 kiloan, sekarung yang 25 kilo ya, Pak. Kasih 50 kilo setiap bulan. Biar bapak, ibu, adik-adik yang memakan. Gitu, langsung. Jangan tiap lagi udah lagi enggak kerja, tanya, apa yang diperlukan? Dikasih untuk makan, untuk minum dan segala macamnya. Dia langsung diopeni sama anak-anaknya, itu anak yang soleh dan salehah ya, Pak. Berbakti sama orang tuanya. Faham salah ya? Itulah asbabul wurud adanya hadis anta wa maluka li abi. Ketika Rasul mengatakan engkau dan harta engkau milik bapakmu. Ini sebabnya ya. Jadi disebutkan ada seorang anak, dia menginfakkan hartanya untuk orang lain, untuk seseorang ya. Ternyata diambil sama bapaknya. Bapaknya yang ngambil. Bapaknya miskin, punya apa-apa. Dia masih punya istri, ibunya sendiri. Dia ibunya laki-laki tadi masih punya anak kecil-kecil, saudaranya dia sendiri. Ngerti ternyata yang ngambil bapaknya, enggak ikhlas dia. Lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayah saya yang ngambil nafkahnya saya ini. Makanya kenapa ayah? Ternyata ayah itu langsung menangis. Bapak tua tadi menangis di hadapannya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah tua, enggak kuat bekerja dan segala macam. Saya ngambil itu untuk ibunya dia sendiri. Istriku, ibunya dia sendiri. Aku, bapaknya dia sendiri. Yang kecil-kecil, adiknya dia sendiri ya Rasulullah. Maka Rasulullah ternyuh. Dan beliau mengatakan selain, anta wa maluka li abik. Wahai laki-laki, kamu dan hartamu milik bapakmu. Faham salah ya? Jadi semuanya harus tahu ini semuanya ya. Yang anak laki-laki, legowo, ikhlas ketika orang tuanya bahasanya itu ngerusui dia gitu. Ya enggak ngerusui, malah kamu harusnya bangga, kamu tuh bersyukur kamu yang punya kesempatan ngobain orang tua. Jangan langsung nunggu orang tua minta, kamu yang langsung ngasih kalau kamu punya kemampuan. Yang istri juga legowo, bersyukur alhamdulillah suamiku bakti sama orang tuanya. Kalau dia bakti sama orang tuanya, enggak bakal menyia-nyiakan istrinya. Mudeng ya? Assalamualaikum. Wallahu taala alam bisawab. Sampun jam kali. Kelewatan gangsal menit. Cekap napa mboten? Cekap napa mboten? Hah? Cekap. Cekap nggih? Cekap. Nggih, cekap semanten insyaallah taala. Semoga mugi-mugi semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga kita semua dari penyimpangan-penyimpangan yang ada sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlalu hafizakumullah.